Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudu'i wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, bapak-bapak guru ingkang estu kawula takwini, para pejabat ingkang sampun berkenan rawuh dalam semua tingkatannya yang saya hormati, para panitia pengajian dan sahabat-sahabat Banser yang saya banggakan, serta bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, jemaah pengawasan peringatan tahun baru Islam dan santunan yatim piatu dan duafa ingkang mapan wonten kampung Kedung Banteng, Kedung Sumur, Tegal Limo, Delimo, Kedung Gebang, Tegal Delimo. Rahimakumullah. Tukang fotonya nutupi bapakmu, nutupi rondo kali. Wonten setunggalipun cerita, wonten tiyang ngeresake rambute dipun potong melebet rumah tukang potong rambut. Begitu rambut dipotong, tukang potong rambute menika ngendikan, "Mas, jenengan tak kandhani napa wae. Menurut kula sakjane Gusti Allah niku mboten wonten. Gusti Allah iki ra ono. Lajeng tiyang sing dipotong rambuté menika wau matur. Lah kok jenengan ngendikan Allah mboten wonten niku buktine napa? Dijawab kali tukang potong rambut, kali tukang cukur niki wau. Mas, delok ento. Yen Gusti Allah niku wonten, kenapa hari ini ada orang miskin gak bisa makan? Banyak anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat. Gusti Allah kemana? Ora ono. Tony Boster, waton muni ndobose banter. Tukang potong rambut ngendikan ngoten niki sing dipotong rambutnya namung mikir. Apa ho-o. Begitu rambut rampung dipotong, dia mau pulang, dia mbae mikir. Moso aku kalah karo tukang potong rambut. Begitu ajeng mecal saking daleme tukang potong rambut, Allah paring jawaban. Napa jawabane? Di depan rumah tukang potong rambut menika ana wong edan rambuté gimbal acak-acakan. Awas lah ngrasani padha karo Gusti, awas. Kalau saya kan enggak acak-acakan, tapi ganteng. Akhirnya dia tidak jadi pulang, masuk kembali ke dalam rumah. Apa yang dia katakan? Pak, saiki jenengan gantian kula kandhani. Nopo, ternyata tukang potong rambut di dunia itu tidak pernah ada. Maksudmu apa? Hei, deloken ning ngarep omahmu. Kalau memang tukang potong rambut itu ada, kenapa sampai hari ini masih banyak orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan? Pertanyaan saya, kemana tukang potong rambut? Dijawab oleh tukang potong rambut niki. Hei, mas. Kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan, bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang ke rumahnya tukang potong rambut untuk saya potong rambutnya? Dijawab oleh orang yang luar biasa ini. Podo, Pak. Kalau hari ini ada orang miskin, gak bisa makan, anak terlantar, gak bisa sekolah, orang sakit, gak bisa berobat, bukan berarti Allah itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak dhewe iki nyuwun sewu, lak susah nyedak, lak seneng ngado, lak nembe seneng, ayo mangkat pengajian santunan ning gedung Delima. Gedung sumur. Karepku ya ngono. Lah atine jek seneng, duwite tasik kata, diajak ngaji kadang-kadang ngangeli. Ayo mangkat ngaji ning gedung sumur Tegal Delima. Kadang-kadang jawabane nopo? Wis tau. Diajak ngaji jawabane wis tau. Hati-hati. Wong-wong sing diajak ngaji jawabane wis tau, sesuk gantian jenengan susah ndonga karo Allah. Ya Allah, kula njaluk seneng, malaikate bengok, wis tahan. Dadi anane awake dhewe susah niki kadang-kadang nopo? Mergo nyempelekke karo dawuhe pengiran. Mila wonten hadis kutsi menika Allah dawuh, "Idza ahabba 'abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i fakarih tuliko ahu." Ketika seorang hamba itu cinta kepada aku, kata Allah, aku cinta kepadanya. Dan kalau dia benci ketemu dengan aku benci ketemu dengan dia. Napa wonten tiyang sing boten seneng ketemu kali Allah? Wonten. Nembe tandur krungu adzan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang jawabane napa? Adzan meneng. Uangnya ya teko ini. Ya melu dulu. Biasanya jilbab hijau biasa. Biasanya. cincin bapak abang insya Allah luweh nemen. Awake dhewe niku seneng krungu adzan mung pisan. Kapan? Adzan maghrib bulan poso. Niku mawon ora mergo salate mergo buka. Bila perlu maghribe melu Banyuwangi, imsake melu Medan. Bagaimana kemudian Allah mencintai kita selama sementara kita tidak mencintai Allah? Kelihatan persoalan ini. Maka kemudian Allah dalam hadis qudsi mengatakan apa? Ana inda dzanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kowe nyedak, aku nyedak. Kowe ngadoh, aku ngadoh. Ya, saat ini kita takon tiang kedung sumur ki nyedak tenan karo Allah napa mboten? Jawaban. Lah jenengan ajeng nyekolahke anak ra duwe duit. Arepe ngrabekke anak ra duwe duit. Niku biasane sing diling-iling Allah napa utang? Utang. Sing diling-iling biasane mung loro, siji sertifikat, loro BPKB. Piye carane sertifikate dilebokke bank, BPKB-ne dilebokke penggadaian? Jarene napa? Menyelesaikan masalah, nambah masalah. Kira-kira lah jenengan utang teng bank niku nambah masalah napa ngrampungke masalah? Nambah masalah. Diwangi nggawa sertifikat ning bank takone napa jenengan utang duit damel ngrabekke anak kula. Mungkin bayare teng bank pripun? Kan mungkin sumbangane kathah. Padahal kelas wong kedung sumur nyumbang 50.000 anak 5 diajak kabeh. Bangkrut tuan rumah. Itu menunjukkan apa? Awake dhewe luwe percaya kali bank tinimbang karya Allah. Oh, tadi saniki ibu-ibu tak takon. Bu, lan jenengan duwe masalah karo bojone. Biasane curhate karo Allah napa kalih tanggane? Tanggane. Kira-kira sing nutupi aibe jenengan niku Gusti Allah napa tanggane? Lan jenengan curhat karo Allah, sak matimu Allah ra bakal ngumbar aibmu. Tapi lah awakmu curhat karo tanggamu, lah tanggamu apik ya ditutupi, tanggamu bosok ya bakal dibuka. Lah sing apik aman, bosok ya ora bakal aman. Padahal oke apike napa oke bosoke? Bosok. Ngerti rayu, bojoku ki saiki lak mulih ambune wangi. Curhate kok karo tangga. Orang rampungke masalah. Soale wong Jawa niku nitip nitip duit dikurangi, nitip omongan ditambahi. Sementara Allah nyuwun sewu nutup aibe awake dhewe mang delok nika. Allah niku sayang banget karo awake dhewe, lahir sampai mati ditutupi aibe karo Allah. Bayi lahir nangis. Allah sudah menutupi aib seorang bayi. Bagaimana cara Allah menutup aib seorang bayi? Dengan cara belum memberikan rasa malu kepada bayi. Melon jenengan persani, bayi lahir lahir niku ora ono sing kisinan mergo wudo. Jajal umpama duwe sifat isin pas lahir. Cenger, protol, isin aku. Boten. Tutup aib kali Allah. Jenengan pirsa, napa bayi niku lahir kok nangis? Soale kaget. Biyen ketoke bapake gundul Bruno Gondrong. Kowe apa paham? Paham. Yes, yes ning isor. Ayo kula wingi ketemu penyanyi suarane apik banget. Kowe ngerti ra, ngopo suaramu apik? Oh, bakat ora. Lah napa, Gus? Suaramu apik iki sing pinter bapakmu. Lah napa? Soale jaman mbokmu meteng awakmu, bapakmu sregep kirim mic kula ngoten. Ora ngono. Napa Gus minta suarane gerok, la wedange durung teko. Undang kiai viral kok degane telat. Koyo nek riye. Oh nggih maklum degane telat kok sing nggawa wong tuwa maklum. Ada nenek itu. Hah? Allah salaman barang telat salaman. Untung, tegaknya lebih gede daripada dasi. Niku cara Allah nutupi ae. Begitu awake dhewe wis tuwa kada sakniki. Wis beranak pinak, duwe tangga teparo, urip srawung. Allah nutupi aibe awake dhewe. Carane pripun? Allah tidak menampakkan dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan manusia lainnya. Jajal kang umpama desa umpama dosa kuwi ketok. Jenengan ra bakal wani srawung kali tanggane. Umpamane lak wong wedok iki wani cerewet karo bojone cangkeme digawe merot umpamane. Mesthi wong sakmene merot kabeh. Iki lak rupa-rupa wani karo bojone. Tak takon karo wong lanang tak takon, jenengan milih pundi balakon milih. Bojo pinter nopo bojo goblok? Wong lanang tak takon iki. Lah wong lanang kon milih iki jenengan milih pundi bojo wedok pinter nopo goblok? Goblok. Pinter. Aku jawab sing pinter ya pinter. Pertanyaan kedua. Jenengan milih pundi bojo sing manut nopo bojo sing bantah? Bojo sing manut, bojo sing manut kuwi biasane wong sing goblok. Lah pinter iki biasane ngeyelan. Mila lan jenengan ngersake bojo pinter siap-siap dibantah karo bojo, lak ngersake bojo sing manut manggulek bojo sing goblok. Bu. Bu. Lan jenengan milih bojo sing kados napa? Bojo sugih tapi pelit napa bojo kere tapi lomo? Napa? Sugih tur lomo. Sugih tur dermawan. Sing takon sapa? Ora ana jawabane omok pilih. Yu yu. Wis tuwa keman. Allah nutup aib kita dengan cara yang sangat indah. Dosa-dosa tidak pernah ditampakkan. Jenengan iki lak gelem ngundang kula ngaji mergo sing ketok apike tok sing bosok ora tau diketokke karo Allah. Maka kalau saya masuk ke kafe, ke lokalisasi, kafe-kafe di Bali kula parani, alas santai wae, Kang. Napa, Gus? Wong apik karo wong elek iki bedane tipis. Napa bedane? Sa api-api uang tau tumindak elek, sa elek-elek uang tau tumindak. Mosok nggon maksiat kok dinggo ngaji, kula jawab, luwe apik nggon maksiat dinggo ngaji daripada daripada nggon ngaji dinggo maksiat. Gini apa mboten? Guayane iki wong lak wis ngaji benci karo ahli maksiat. Mok benci kaya ngapa ora bakal merubah. Mila kula mboten benci malah kula parani. Mila kula niku umur 19 tahun sabone wis ning lokalisasi. Ketemu karo Begengge, ketemu karo PSK, ketemu karo Lonte, macam-macam. Umur 19 tahun kula rong duwe bojo. Kula wis ben bulan kula parani rutin. Dan niku pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Waduh wani sing ngaji beda ning kene tembang wong marane apa Suratin, suratin yang ngarep nopo yang buri lah yang ngarep suratin, lah yang buri ratin suratin pas suratin umurnya bintang 50 kok tua banget suratin sudah meninggalkan dunia hitam rambutnya putih kabeh ya jenake moga-moga Pak Suratin panjang umur kese wong sak donya mati surate nurut dhewe. Putrane pinten Pak Surate? Tunggal bojone. Nambah napa mboten? Allah insyaallah matane insyaallah. Arep ganteng e dhewe. Pedih banget ya surate. Nambah apa buatan insya Allah semoga-moga mulai bujini suratin mateng meneh kembar limolas salu ala Nabi Muhammad itu tuh ya itu bosok kulon jenengan jora ngerti bosoknya Pak Suratin jenengan jora ngerti elekmu aku jora ngerti. Ila kula paling mboten seneng wong niku ngelek-ngelek wong liya. Dawahe Kanjeng Nabi niku apik karo wong apik, apik karo wong elek. Lah awake dhewe niki rata-rata gelem apik karo wong apik tapi ora iso apik karo wong elek. Saiki ngene. Bu, tak takon nggih. Tak takon. Biasane kan ngeten nggih. Ayo nyumbang. Amah. Kayak biyen ra nyumbang aku saiki aku kon nyumbang. Iki nama badan. Lak dawe Kanjeng, lak kula le bojo kula beda. Bojo tangga kula ewuh. Kok tangga kula ngateri panganan tonjoan sak piturute. Kula ngomong kali bojo kula. Beb. Pak Suratin nyeluk bojone napa? Ngomong mamah tak keplak. Rupa kaya ngene kok mamah ora pantes. Mama kok tuh kayak meletek-meletek ya. Gila bujur ini apa kan? Gini kan? Oh, duh. Dik. Saya gaul titik ngono ten. Yang ngono. Nah bujur gula nyilok gula say. Syaitanir rajim. Yang standar-standar mawon lah kadang-kadang nembe ngaji sebulan ini nyeluk bojone Umi lah lah assalamualaikum Umi waalaikumsalam Abi kemayu sing bener iki bapak ibu mila jenenge ASI air susu ibu lah nyeluk bojone emak asem air susu emak lah nyeluk bojone bunda aspun air susu bunda lah bojone Umi yasu air susu Umi lah yasu dek ngasu dulu lah tonggo kula niko ewo kula rabi kula dikirimi panganan bojo kula larang nyumbang rasa mau sumbang lah kok ngoten bah tonggomu ewo kue diteri kuwi berarti tanggamu wis sugih. Buktine apa? Kuat ater. Lah tanggamu ewoh, kowe ra diteri, sesuk sumbangan. Berarti kuwi kere, buktine ra kuat ater. Wani. Dadi dawuh Kanjeng Nabi napa? Aja ndelok niku eleke wong delok napi wae. Kita itu kan dikasih dua mata, tujuannya adalah satu mata untuk melihat kebaikan orang lain dan satu mata untuk melihat keburukan kita. Tapi selama ini kebalik, awake dhewe di mata loro niki kebalik. Sing siji nggih ndelok eleke wong, sing siji nggih ndelok apike awake. sing dadi masalah lak niku. Mila ngaji kula teng dunia malam, yo wong niku ndeloke mung eleke tok, ora ndelok apike tok, ora ndelok apike blas. Padahal nyuwun sewu, kula niku saged ngislamke Mas Dedi Corbuzier wasilahe barang sing elek. Maksude nopo? Gara-gara pengajian kula dadi rame teng dunia malam, kula diundang teng acarane Mas Dedi Corbuzier. Nopo acarane? Kopi susu. Kopi susu lah ya hitam putih toh. Oh, kopi ku hitam susu putih kok. Bojomu goblok deh. Akhirnya kula diundang acara hitam putih. Oh, ana kopi. Iki kopi ten ya. Ora kopi susu ta iki? Nah kopi susu aku mau deh. Kopi susu ini bingung deh. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Kalau kalau lagi suguh kopi susu, tak akali. Kopi ini tak umbe, susu ini tak cekeli. Kok sangit deh. Ini si Cireng. Kalau ini ngaji ini Surabaya, no jaman tak wene aku mulai wongnya setruk orang-orang deh, orang wadih harap yang berhenti Kang Suratin tahu setruk itu penyakit apa? Setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah wong setruk niku mbiyure namung ngiwot tok. Contoke ten. Suratin daten, ya ini asu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan hanya berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita. Berarti selama ini kita melihat orang lain hanya keburukan-keburukannya. Tak wenehi contoh. Kok awake dhewe niki ndelok wong liya eleke tok. Niku mboten disenengi kali Kanjeng Nabi. Awal-awal wong sing ra gelem rukun lah gara-garane niku. Hanya melihat keburukannya tok. Tak kaya contoh. Iki padahal sing delok mboten eleke. Mung gara-gara ora nyembah padha karo sesembahane. Jenengan pirsa, nabi sing lomo niku namine sinten? Nabi sing paling lomo niku namine sinten? Ibrahim. Mila kiai iki macam-macam. Kiai niku lak warise para nabi. Nabi niku jumlahe pinten? 144.000. Mergo nabi niku jumlahe kathah, kiai-kiai niku ya modele beda-beda. Soale warisane ya dhewe. Ana kiai sing sugih oleh warisane Nabi Sulaiman, Ustaz Yusuf Mansur. Ana ulama sing oleh warisane Nabi Dawud, suarane apik, bebseh. Ana kiai lomo oleh warisane Nabi Ibrahim, kathah. Ana kiai oleh warisane Nabi Musa gagah galak bibrise. Ana ulama sing oleh warisane Nabi Ayub sabar banget kathah. Ana ulama sing oleh warisane Nabi Khidir cerdas, ana Cak Nun, Gus Baha. Ana ulama sing oleh warisane Nabi Isa kere suratin. Ana ulama sing oleh warisane Nabi Yusuf ganteng Gus Miftah. Ngomong uwek tak ajar. Enggak tak critani nabi sing lomo. Nabi sing lomo niku namine Ibrahim. Nabi Ibrahim niku senengane traktir uang. Beda karo suratin, senengane ditraktir. Wah. Sampai, lu tak sangoni ya. Sangoni masalah. Kasunatin yang beda beli nopo. Ani. Mira swasta lunyu e cangkeme Mira swasta. Bidang apa Pak? Di bidang pertambangan. Tambang emas bukan, terus tambang WC. Macam kalau niku kuliah dan pertambangan, dia ni tu kerjanya tambang WC ini nganti montori ditulis silitmu adalah rezekiku. Ben, mungkin jenengan nyambung kali temanya santunan ni gitu. Kebiasaan Nabi Ibrahim niku nopo? Nabi Ibrahim niku seneng nraktir wong. Masak sing enak. Hidangke masyarakat diceluk. Ayo dong mangan gonku. Mangkat. Lah, satu ketika Nabi Ibrahim ki yang dagel. Lucu. Setiap wong teko takoni sekarang melu mangan. Kowe nyembah sapa? Aku nyembah Gusti Allah Muhim. Yo sono, ya mangan. Ora meneh. Kowe nyembah sapa? Kula nyembah Gusti Allah jenengan him. Ono mangan. Bari takoni. Jenengmu sapa? Suratin. Kowe nyembah sapa? Kula nyembah Tuhan kula piyambak. Tuhan kula beda kali Tuhan jenengan him. Diusir karo Ibrahim. Yo wis, kowe ora usah mangan. Aku beda sesembahane karo aku kok mangan karo aku. Kono lunga. Suratin nangis. Mimpi-mimpi kae to. Ora swasta ji. Begitu wong sing ra nyembah Allah niki wau lunga, Allah niku negur Nabi Ibrahim. Him. Nggih Gusti, kae ngapa wong mau usir? Aku lah usir. Oh, mboten nyembah jenengan kok. Mosok melu mangan kula. Napa jawabane Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, wong sing ngapi, wong sing nyelek kuwi kabeh kawulaku. Sing nyembah aku, sing ora nyembah aku, kabeh kawulaku. Semua saya kasih makan setiap hari. Rezeki mereka saya jamin, baik yang menyembah aku maupun tidak menyembah aku. Lah kuwi kok him. Mong menehi mangan pisane kakean sarah. Berarti tiang ini kok angsal mangan oleh senajan orang nyembah aku wenono mangan akhirnya suratin diceluk tenten apa him kue saiki oleh badok ten justru akhirnya orang ini kemudian masuk Islam gara-gara kebaikan Nabi Ibrahim podok. Tak cerita ini jarang gue cerita. Mas Jadi ini gue salah satu penyebab kenapa ternyuh masuk Islam. Bapak Ibu bersama buat tuh. Mas Jadi ini gue lah bapaknya asli keturunan Banyuwangi. Bapaknya Mas Jadi ini tuh tiang Banyuwangi. Salah satu penyebab masuk Islamnya Mas Jadi ini gue nopo. Bulan poso ini, kulo dalam keadaan poso, mampir rumah makan. Kulo tumbaske panganan, kulo gawa teng omahe Mas Dedi, wong kulo ajeng syuting kali Mas Dedi. Kulo ngerti Dedi ora poso mergo tiyang Katolik, kulo tumbaske panganan. Kulo bungkuske. Tiange tasik ning omah kulo dodok, "Bro, mangan dhisik sadurunge syuting." Bocah niki kaget. "Loh, Anda kan berpuasa, kok membawakan saya makanan?" katanya. Kulo jawab, "Apa salah? Aku poso lumrah wong aku wong Islam kok. Kan kowe dudu Islam. Aku ra salah gak wake kowe mangan." Lah Dedi niku terkejutin napa? "Islammu ki aneh, Gus." "Lah aneh piye?" "Di mana-mana itu orang puasa minta dihormati. Malah kamu menghormati orang yang tidak berpuasa. Kan aneh." Kula jawab, "Kalau ada orang teriak-teriak hormati orang berpuasa. Kok sing ngomong niku wong poso, mungguh kula niku posone wis rasah. Pahalane wis ilang. Wong posone awake dhewe iki lan njaluk dihormati, tapi kanggo Gusti Allah. Kudune sing ngomong hormatilah orang berpuasa, niku kudune sinten? Mereka yang tidak puasa. Kula sing poso menghormati yang tidak puasa, wong dia orang Katolik kok. Sementara orang Katolik menghormati kita orang Islam karena memang dia tidak berpuasa. Sing lucu niku wong Islam poso kok cangkeme bengok-bengok jaluk dihormati. Ki posomu kuwi dienggo Allah apa jaluk hormat. Terkejutnya Mas Jadi teng mriki. Oh begitu ya Gus. Akhirnya saat derenge syuting Mas Jadi kula tunggoni mangan kula ngenteni karo ngombe es teh. Ora. Konangan mbahmu kuwi konangan. Jadi selama niki ngoten niku, hubungan kami itu akhirnya apa? Tidak pernah berbicara persoalan agama masing-masing, tetapi saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Maka lanjut dengan pengen wong nono ni Islam niku mlebu Islam, aja mau galai. Aja mau musuhi. Dan jenengan perso setelah kula ngislam ke Mas Jadi niku meh bendina kula ngislam ke wong. Kowe kapan tak kafir gede? Meh bendina, Pak. Malam Minggu wingi kula ngislam ke wong 5. Kula ngislam ke mahasiswa saking Jerman. Janda dari Jerman. Ono kanca Rojali, rombongan janda liar. Kula ngislam ke tiang Belanda. Pulang Islam ke tiang Australia namanya Antonio Scott Dory malah kaya iwak tapi Dory teko ado-ado saking Australia terbang teng Indonesia jujuk teng omah kula Kalasan Sleman golek kula gara-gara nonton YouTube-an kula kali Mas Jedi kemudian dia mengatakan Islamnya ini indah dia terbang dari Australia ke Jogja Bu. Masing jingkel ngene iki. Lah kowe ora kaget aku ngombene kapan. Kan aku haus. Kowe ngopo meneh? Malah kendhat ning kono. Jenengan iki ya lucu kok. Kaget kok sing dicekeli cangkem iki. Kaget ki ning jantung ora ning cangkem. Jantunge manggone ning dada mboten ning cangkem. Kaget aku. Akhire tiyang Australia iki datang teng pondok kula iki iki. Begitu masuk pondok dia bilang sama saya, "Bro Gus Miftah," dia bilang. "What is Mr. I will to be a Muslim." Oh, utake suratan ra nyandak. Enggak tak sangon. Syaratnya siji. Sepanjang pengajian kue tak bully. Suratan jenenge tambahi nggih. Irma suratin kenapa nunggu Irma irenge Masya Allah ketika orang Australia ini datang ke pondok saya Pak saya tanya kenapa Anda pengen masuk Islam ya karena saya pengen ngomong berkolak simpel-simpel mawan jawabannya terus kenapa harus datang ke Indonesia enggak masuk Islam di Australia sana kan Australia juga banyak ulama. Kenapa nyari saya? Dia mengatakan apa? Because your Islam is very enjoy and relax. Karena Islam itu menyenangkan. Milo, kalau ngomong kali Mas Jedi, bro, besok wajah Islammu itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya itu keras, maka Islammu penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya marah, Islammu penuh dengan kemarahan. Kalau Islammu galak, pintu masuknya galak, Islammu galak. Tapi kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan Islam yang ramah itu adalah Islamnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanda. Ila kowe tak kandhani iki cah-cah Paganusa ta iki? Paganusa. Wis lak rabi karo banser wae. memprioritaskanlah Banser sebagai calon suamimu. Alasannya apa? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi kamu. Aja suratin. Akhirnya saya menuntun dua kalimat syahadat orang Australia ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bareng mlebu Islam, wis mulih teng Australia meneh. Jajal. Ngatoke ragat okeh, mung pengin mlebu Islam teng Yogyo balik teng Australia meneh. Tak dinalar, lagi angel. Oh sing lucu teng pondok kula. Bali bojo kula dimasakke napa-napa ra dipangan. Ah bojo kula jengkel. Kuodoke telo masake sayur bung. Begitu mangan sayur bung, wong Australia cangkeme malah doyan. Nah, akhire takon kula, "What is this? Iki apa?" Kula bingung. Bung iki bahasa Inggris e apa? Nah, akhire kula jawab, "This is embung." Takon meneh kali kula, "What is the meaning of bung?" Bung itu apa? Kalau jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Malah nyelekop cangkem. Amazing, dahsyat. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Alah, harus berakoti banget. Beragas. Jadi saat niki wong niku do tertarik masuk Islam karena mereka mengira Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. Mila kula ajeng diprotes kali sinten kemawon babakan ngaji kula teng dunia malam kali teng lokalisasi tidak pernah saya hiraukan karena saya lebih tahu persoalan itu daripada wong sing ngomong niku. Begitu video selawatan yang mbak-mbak kafe muncul, kula dihujat sak modare. Diposting teng Lamtur, lambe turah. Sing nonton wong 3 juta, sing komentar wong 15.000, kabeh ngonek-ngonekke kula. Tapi kula delok, sing komentar elek 15.000, tapi sing like menehi jempol niku wong 250.000. Maka waktu itu saya mengatakan kepada diri saya, enggak apa-apa kamu bully. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Cicui. Tengoklah karo bojomu. Dek, aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Di mana kemudian letak keberhasilan dakwah kula kali wong-wong sing elek niki wau. Sing kula contoh nggih niki wau. Dawuh Allah kepada Nabi Ibrahim. Apik karo sapa wae aja mau elek-elek. Maka saya orang yang paling tidak terima kalau para pendosa itu hanya dihina. Maka saya sering mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Ngoten. Lebih baik orang yang banyak dosa tetapi khawatir dengan dosanya daripada orang yang sok suci, mohon maaf, daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Ngaten lho Bu, dadilah kula ndelok wong kakehan dosa niku malah tibane mesake. Ora kok benci mboten. Mesake kula openi. Bengi-bengi jam 1 kula mara teng lokalisasi. Guse teko. Wis pakaiane seksi niko SMS. Sikite metu sedithik. Bentuke macam-macam ten, ana sing isu-isu panter. Ini suku-suku pantatnya bikin gemeter. Ana sing macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Mbak ibu-ibu niki cetho niki. Setu legi, setengah tua lemu ginu-ginu. Pulang ini pinter aku deh, ibarat mobil lagi aku Suzuki Vitara sungguh-sungguh lelaki vitalitas yang tiada tara. Langsung ratin GL Pro genjot langsung perotong. Bisa jawab kok, maklum balungan tua. Orang ini soal yang jawab ini sengit aku. Ulo pakoni ngapa nih kono nganggur bah nganggur pripun orang ada tamu wis mangan apa durung dereng ulo tumbas ke panganan no. Ulo tukok ke sego sabi lo seorang mangan sabi tung puluh bah ulo tumbas ke sego bungkus pitung puluh ayo mangan duit-duit apa orang boten ulo duit-duit nyatus-nyatus nyoh suwe-suwe isin bocah-bocah niku suwe-suwe isih. Tiga bulan sekali kula tumbaske ruko sajadah Quran, tak dum-dum teng mbak-mbak nih. Mau ning kono ana sing takon, kok kula mboten didumi Gus, apa awakmu ki lonte? Wong aku ngedumi PTS kok. Menurut ya kadang-kadang lucu nih kok mbak-mbak iki. Ikhlas apa mboten Gus? Ikhlas. Syaratnya apa? Dinggo salat. Aja dimulai mek aku yang ngono to teh. Lah waktu kula salat, Pak, kula parani, kula ajak salat. Ayo, Abah pengen salat maghrib karo awakmu. Nggih. Lho pengajian kula ajak salat. Tapi mungkin nganu ya, Bah. Baru salat kula megawe meneh. Ora apa-apa. Terus subuh kowe salat. Lah pripun enak? Ya salat. Nah, lucu. Dereng dangu niko di telepon tak pikir sinten ana cah lanang telepon ternyata nyuwun sewu kali PSK keng nyambung ke ngomong kali kula Pak Kiai kula lali carane mandi besar pripun waduh lagi ciloko yang ini siji niat loro meratakan air ke seluruh tubuh tiga kamu tutup dengan wudhu angel Pak Kiai mbok kula diajari mriki praktek matamu kuwi ya kok terus macam-macam mbak cerita ini pula macam-macam ini ngomong kono wartawan tangan kulo saya janjali Gus Sinta pengen apa buatan tau ya pengen kok aku normal sih terus ribut ya ngempet padahal suratin penginan lah ternyata apa pak sifat sakok nih kulo yang kemudian mendatangkan ridhonya Allah mereka jadi malu kulo tukok ke sego kulo tukok ke ruko kulo tukok ke Quran akhirnya isin dewe matur kali ini kalau Gus kenapa kalau tak medal ini oh alhamdulillah padahal bu ya Allah kalau ini aku ketemu PSK yang paling tua umurnya pinten 55 tahun kebayang enggak 55 tahun masih jadi bugenggek ayo 55 tahun tak takoni bu ampun bu toh Gus mbak halah saya kok mbak aku aku lo batin lah ada PSK umurnya 55 tahun ada tamu tuku bila tamu ini semua dandi sih kan ini keracunan susu kada luar sana los rarewel enggak, orang banyak bertanya letak keberhasilan dakwanya Gus Miftah di dunia malam itu faktornya apa? Niki persoalan sodakoh niki jenengan perso ben pengajian teng lokalisasi sing teko 400 nganti 500 niku sing gawa sego kula dhewe dadi fitnah orang yang mengatakan Gus Miftah ngaji di dunia malam cari uang no kula lak pengajian teng lokalisasi saben ngaji niku nggawa sego kotak, nasi kotak nih 400 sampai 500 bungkus. Kula tumbas dhewe. Ayo, kowe rasa ngetokke ragat, sing penting kowe ngaji karo aku. Nggih, Gus. Jadi sing nguati kula niku persoalan sakok niki ya. Niki napa kula aturke? Mergo jenengan acarane santunan. Dadi lak uripmu ki kepengin kepenak, masalah sakok niki mangkuati. As-sakhiyu qaribum minallah. Wong lomo niku cedhak karo Gusti Allah. Mila kula nyuwun sewu senajan to dikelilingi para begenggek kula nggih nyantai mawon. Soale kula rumangsa dikawal kali Allah. Wong kula niku lak mulai pengajian liwati kamare mbak-mbak niku nembe 200 kok tangan tok. Gus, mampir. Los. Kira-kira kula mampir mboten? Mampir. Mampir matamu. Ngarang wae mampir. Mampir. Padahal suratin. Ya ora mampir kok aku ya wedi ya. Karena aku andilau. Antara di lemah dan galau. Mampir kok diperkosa. Orang mampir kok wow. Sing nguati kula niku napa? Niki wau. Babakan lumane niki wau. Lumane niki wau. Heeh. Lah niki rencang kula Gus Aron niki sing biasa ngawal kula ngaji kali para lonte niku. Biasanya sing ngaji kula sing ngajeng mriku biasa. Sakoknya kula takoni bulan poso ngoten niku nggih, Nduk. Nduk, yang masih belum pulang ke rumah berapa orang? 200 orang kiai. Podho poso ora? Poso. Bengi kula kirimi sahur. Sesuk pengajian buka puasa bersama sama Gus Miftah. Purun, purun. Tapi salate ngaji kalau salat maghrib. Nggih, tak kali. Akhire kula ajak buka teng restoran, tapi salat maghrib dhisik. Allahu Akbar. Coba apa enggak indah? Akhirnya mereka malu. Padha kalau sing PSK umur 55 tahun niku wau. Akhirnya dereng dangu niku pamit kali kula ngaten iki. Pak Kiai. Kula medal, kula isin. Lah kok iki dadi PSK sepirang tahun? Sejak umur 20 tahun. Ya. Kula langsung ngelus dodo. Dodone bojo kula. Ya Allah. Berarti jadi PSK sudah berapa tahun menika? 35 tahun. Napa wonten sing gelem buktine payu? Sing niku sapa? Ya Suratin. Anjane maksudku. Lah sing bentengi kula niku ternyata napa? Niki lho, awakmu to. Ben malam Minggu Paing kula nggih kula pengajian rutin di Krul Hovilin. Mbak-mbak PSK niku kula sewake bis. Melu ngaji rong bis. Sing jadi persoalan niku napa? Wong-wong sing sok suci niki lho, Pak. Begitu ana PSK ngaji dilokke, lonte kok ngaji. Ki cangkemmu ki ngopo? Ini lho persoalannya. Kita itu enggak pernah melihat orang dari sisi baiknya sama sekali. Nggih napa mboten? Bapak Ibu, coba ingat kata-kata saya ini. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Betul? Bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ingatlah ampunan dan maghfirah dari Tuhanmu lebih besar daripada lautan. Lha kula ndelok wong-wong teniku nyuwun sewu. Dikuati niku. Dan ternyata sing jaga kula niku napa? Merga kula ditakdir kali Gusti Allah wong sing ra pelit. Kula ngaji ning Bali, dari Jogja ke Bali. Kula tuku tiket pesawat piyambak, golek hotel dhewe, mangan-mangan dhewe, kula mos ditanggung karo panitia. Supaya napa? Jaga niat kula ngaji kali wong-wong niku. Wong mlebu kafe kabeh mabuk, Gus Miftah mabuk, kula ngerokok mawon mboten kok. Kula niku Kiai NU sing nyuwun sewu. Sing unik NU tapi ra ngerokok, padahal rata-rata NU niku rokok. Ben rokok ora. Ben rokok ora. Oh mboten mergo ora kuat tuku kok. Ketika saya ditanya sama wartawan, kenapa Gus Miftah nggak minum? Saya nggak berhak memberikan ceramah kepada para peminum kalau sampai saya minum. Kalau saya minum, saya nggak punya hak menceramahi para peminum. Oh, mabuk tak aja. sholat nyeneng gini kok sholatnya wong mabuk diprotes karo kiai haram wong mabuk sholatnya ra ditompo karo Gusti Allah 40 dino rasa sholat akhirnya kula kondor ditompo ra ditompo ora urusan karo cangkemu ana wong sholat kok malah dinyeki kepiye los ra rewel seneng anak dadi Gusti Allah dewi alaihissallahu bi'ahkamil amini hakim sing paling adil niku namung Gusti Allah lah bocaniku mabuk ora kena sholat sholatnya ngenteni ramabuk pertanyaanku lo sholatnya kapan wong bendino mabuk akhirnya ada sedangkan kalian ku lo Pak Yai lah kula mabuk asal pahala napa mboten kula salat kula jawab nyuwun sewu Gus Miftah dudu panitia pahala ngono ten di bosaku aku njeluk dompet nyangoni surate pada saudara surate Ben, kau ini ngomong di TV apa orang? Gadah, yol, gadah, tak ada kopi. Ini ngomong di kulkas apa orang? Bawa ya tuh kok dewe. Kayak aku bantu, ben. Lulus umroh apa gitu? Oh, tak tambahi duit rial. Semoga suratnya tentang mangkat umroh. Di jimat ya dong ini tambahin duit 10 real moga-moga itu sama kat kaji iya lah kat kaji minimal mati deh disaki kalau menang kapok ya Allah sallu ala Nabi Muhammad ya sak teringin terusnya selawatan riin ga? Siap selawatan? Lagu anyar apa lagu lawas? Durung dadi ini di lapangan apa kebun? Kebun kebun ini ya? Insya Allah yang nunggu tinggi saat ini mulai little body Lebon itu little body, sili tiga telah ke lebon wadi. Teman tekan warna sini. Ayo, lagu apa di sini? Nang sange lagu apa? Kincil ke polen? Kelingan mantan? Iya. Korban janji? Iya. Mundur alon-alon? Iya. Korban janji? Iya. Kamu korban janji ya? Iya. Apa? Oh, mohon dipandu selawat untuk mengkondisikan suratinasi sasi surdami sasi teman-teman, yo, siap-siap panitia nih ayo, ngetoknya duit sing oke aku yang rong atau saya uji ayo panitia, siap-siap sing oke delok munyuk kebun binatang sawune 1000 pengajian delok kiai kotak infak 1000 berarti lu larang kiai napa munyuk jenengan lu ngajeni kiai napa munyuk ayo ngomong kamu munyuk tak gadol tangan ayo mbok-mbok kuwi jiko duit saka tas duit 1000 dileboke kotang awakmu ora paham duit 1000 gambare patimura nyekel pedang kok leboke kotang diacoki ayo panitiane putih panitiane siap-siap kalau selawatan bon ya selalu ala Nabi Muhammad korban janji wong tua-tua pun ya paham paham ya selalu ala Nabi Muhammad selawat di Bilkulub versi korban janji yang akan dinyanyikan oleh saudara Suratin Suratin jadi lagu apa, Den? ya. Malah po ame-ame ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Lagi mau apa ya? Malah tracrop. Muhammadin dibil kulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha. Yo, Allahumma salli. Wa'afiyatil adam wa sifaiha wa nuri absari wa diaiha. Tanpa sabab kowe lungo ninggal sholat, kamongko sholat tondo syukur akhirat selawase. Ho Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dibil kulub wa dawaiha wa afiyatil adam wa sifaiha Rambung dereng. Nyanyi meneh? Selawat meneh? Yo, tangan dari cang cilik. Ditinggal Rabi versi selawat. Iya. Yo, ngadek koyo loro. Iya. Bodo-bodo ngaji malah kelangan 200.000. Atiku rasane loro. Nyawang konco adoh karo aku mau randuwe toto kremong Qurane ra diwaca salate yo ditinggal no opo cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru yo dikepuki ayo rene kendang ngaji selawat ya Rabbi munda. Hatiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya nangis getih eluku remu ajur rasaku kowe teko ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu pisah. janji so tresno ku sing banter ya Rabbi. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Ayo, bengok kuwi. Allah kemari. Sholli wa sallim da iman ala madah. Allah Allah sholli wa sallim da iman selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Surati yang akan menyanyikan lagu Gelandangan. Lanjut. Kompon setengah 6 nggih. Kompon. Hah? Los larewel. Iya, rasa betah ngomong sebu, rembang. Ikhlas matamu. Satu sebu, ora ikhlas. Karo sebu, ikhlas, tapi di. Satu sebu, sing ra ikhlas. Kowe piro? 100.000. Ikhlas ora. Kowe piro? Kowe ikhlas, ikhlas piro? Ora, yo matamu. Aku jane lae ikhlas karo atimu. Oh, kula tambahi dikit meneh. Insyaallah hari ini hari terakhir saya di Banyuwangi, nanti malam masih ada dua tempat, besok siang di Surabaya, Sragen, Lampung, Malang. Ure bulan ku napa-napa cukup, kurangnya mau siji telon. Nah, bojoku mau siji kene Yogja kok. Ya, muga-muga ngaji ning Banyuwangi oleh penyanyi Janger. Las. Aku ngomong Janger ngopo Kim Cile Pagar Nusa kok kemberuti. Kamu berharap sama aku ya. Lah derajate wong sakok niku dhuwur banget kok. Wong lomo niku. Dadi sing bentengi kula teng lokalisasi niku mergo kula gawe lomo mawon. Los pokoke. Sakso, calcul, nyah, nyoh, wal, bel. Los pokoke. Ora rewel. Los ora rewel iki jane apa ta sini? Lah aku ngomong los kowe ra? Kowe ra melo apa ra? Rewel ya pekat. Asahiyu qaribum minallah. Wong lumo niku cedhak karo Allah. Qaribum minannas, cedhak karo menungso. Qaribum minal jannah, cedhak karo swarga. Bangidun minanar adoh kalih neraka. Jadi lah awak mau pengen didoli orang neraka ini gampang. Dadi ya wong lomo nyah sal sel wal cal los ngomong orang ngomong sing melu kula niku wong nganti kabeh, kira. Monggo sing ngandani kula ngaji teng kafe, niku bojone papat. Lho. Monggo sing nyuting niki wau, niku dudu hafal Quran 30 juz. Ada yang berniat mau ngambil menantu? Tolong janda jangan angkat tangan. Lah niki Mas Teddy niki sing duwe tek apa? TV mau apa jenenge? Raffi TV niki yo STMJ, sudah tua masih jomblo. Saya kasihan sama orang jomblo itu, bagaimana tidak nyamuk saja ditepuk pakai dua tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan. Langsung matang. Bu, bu, pengen cedak karo Gusti Allah dadi wong lomo. Napa menen iki bulan Muharram? Bulan Muharram niku hari rayanya anak yatim. Sesuk 10 Muharram jenengan masak sing enak. Gowo ning panti asuhan. Apa anak panti ini diundang ning omah? Kon mangan sing enak. Cara mulyake bocah yatim. As, jenengan duwe masalah napa mawon niku dungane kiai karo dungane bocah yatim. Mandi dungane bocah yatim. Kowe yatim lah. Ini yang manut ya. Ya temu bahasa putih. Los. Cedak karo Kanjeng Nabi, cedak karo menungso, cedak karo swarga. Carane mung salsel nyanyoh walbel. Kula niku Bu nggih. Lah ana wong ning pondok kok ngapusi kula. Niku tanda-tanda kula ajeng sugih. Dadi kula niku lak diapusi wong malah seneng. Soale tarane Gusti Allah nyugihke kula niku nyuwun sewu. Dawuhe Kanjeng Nabi lak tukti mandola maka. Wene ana wong sing dolim karo kowe. Tawene conto niku. Men jenengan yakin tim apa sing kula atur. Jaman kula kiri kula niku mbiyen anak kula umur 2 taun ra kuat nekoke susu, Bu. Nganti ben-bengi kula rebutan susu kali anak kula. Ala rewel. Ayo. Apa dikira Gus Miftah niku uripe penak kan mbiyen kula mbiyen tau rekoso anak kula umur 2 taun ra kuat nekoke susu. Akhirnya rebutan susu kali anak kula, bojo kula bingung kayaknya anak apa kayaknya bapak nih. Akhirnya bojo kula kondo, kalo rapat, kula rapat kali anak kula. Ayo, gue pilih apa nih? Kula isi nih, mpun, abah, adai, oke. Remel-mel. Ono tiang moro pak, polisi, oknum polisi. Jamah kula nih, Gus. Ibu kula teng rumah sakit. Terus ajeng medal dinten niki duite kurang. Terus kula ajeng utang. Numpake susu men ra kuat lho. Delala bojo kula iki mulih saking tindakan. Kula celuk. Beb. Kowe duwe apa? Lah mboten gadah napa-napa wong tanggane sumbangan men ra kuat nyumbang kok. Lah kula iki ndelok ndelok tangane bojo kula nganggo gelang. Oleh ra gelange tak silih. Lah temen apa to, Mbah? Iki ana wong ibune rumah sakit ajeng medal dina niki ra duwe duit. Kene tak silih sumbi cilike wong iki. Akhire Mas kula keke, waktu itu nilainya sekitar 1.500.000. Wong niki kondo, nggih Gus, mungkin kula bar gajian kula balekke. Lah gajiane kapan? Seminggu melih. Oh nggih. Seminggu kula telepon. Nggih Gus, sudah melih. Rong minggu kula telepon, orang jawab. Telung minggu kula telepon, dijawab OTW. Napa niku? Aja takon wae. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun akhir ra dibalekke. Gusti Allah nakdirke lain. Begitu kula diapusi telung taun ra dibalek-balekke, kula wis digawe sugih karo Gusti Allah. Ana wong mara ning omah wong wedok. Gus, bojo kula mangapura nggih. Lah jenengan sinten? Kula bojone tiyang nika. Lah ngapura pripun? Bojo kula sakniki setruk. Lah napa kok setruk? Biyen ngapusi jenengan nyilih emas kali jenengan ngandikane mbokne setruk. Padahal mbok kula niku wis mati 10 tahun kepengker. Iki lak dancuk to ngono kuwi. Nggih, mboten, Pak. Sing model ngoten niku kata napa mboten, Pak? Akhirnya nyanyi ini apa? Aku ngangsur alon alon alah suratin banget. Saya kira wong nyilih kula ora bayar. Alah mau tak gawe santai. Janjine utange ra nganggo suwe-suwe. Nyilih so sore ne wis dibaleke. Ngono tenan iku. Janjine utange ra nganggo semene suwene nganti kapan tak enteni saklunase. Iki dong apa ora ya iki. Dadi aja kaget Pak, wong sak niki undang-undang niku wong nulung siap kepentuk. Gini apa badan? Uang ini aku larapnya utang. Halal-halal raine semanis madu. Ten utangi dong. Suratnya jawab. Kok gue utang karo aku? Aku yang utangnya? Oke. Aku ngerti gue utangnya oke. Yang rumahmu gue kotak infakin. Los. Sebenernya gak gue? Lah bojone jenengan saniki pundi? Setro gara-gara ngapusi Gus Miftah. Kula kondo. Aku iki sing dadekke sugih bojomu. Lah kok ngoten? Mergo mbiyen bojomu ngapusi aku, Allah ridho marang aku. Saiki aku digawe sugih bojomu setro. Ya lah kula santai mawon. Lah jenengan diapusi berarti tondo-tondo ajeng sugih. Tak takon. Sing ngapusi jenengan niku kawulane Gusti Allah napa mboten? Nggih. Allah tanggung jawab napa mboten? Nggih. Tanggung jawab padha karo suratin anake bal-balan. balik ditendang kena kocone tanggane pecah. Bocah cilik sing nendang apa kocone tanggane pecah. Kira-kira sebagai bapak suratin tanggung jawab napa mboten? Bapak karo anake tanggung jawab, mosok Allah karo kawulane ora tanggung jawab? Ora mungkin. Allah mesti luwih las. Dan ya. Sawang sule wong niku lak pelit. As-sakhiyu baidum minallah, nuwun sewu. Al-bakhilu baidum minallah. Wong bakhil niku adoh kali Gusti Allah. Baidum minan nas, adoh saking menungso. Baidum minal jannah, adoh saking swarga. Qoribum minan nar, cedhak karo neraka. Wong sugih rungokno kupingmu. Kowe iki diwenehi duit akeh, ora kok mergo kowe pinter golek duit, mung mergo Allah nitipke bondone marang awakmu. Kuwi tuh bondomu. Hae wong kere, hae wong miskin, duafa anak yatim. Mila kok duit titipan kuwi mau untal dhewe, berarti kowe nguntal bondone anak yatim. Ras pokoknya ras sugih pelit di gua apa apa kowe modar mendem dhewe lak ya ora ora sering kula elek iki yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing nemu sapa surate sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Muga-muga caci esuk gendongake wong tuane. Amin. Awakmu tak dongake dhisik. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi kiai. Durung rampung blok. Wae lho. Ngendane cangkemku minggem iya. Amin. Ngono lho, Teh. Ora apa-apa 200.000. Bocah cilik diwulang ngaji yen bos kete dadi kiai dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan. Ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan. Ayo sregep nderek selawatan. Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah artinya kekayaan tanpa bisa memberikan manfaat kepada mereka yang miskin. Ya apa gunane sugih mopek dhewe? Senajan ber bondo-bondo. Senajan to bondo mung akeh. Marine mung sarung ombo. Anak bojo moro tuwa yen wis nguruk, yen wis nguruk, banjur lunga. Ora mungkin anakmu nunggoni kowe mati. Maka ada cinta malam pertama, tidak ada malam terakhir. Malam pertama, Raden karo bojone. Begitu Raden modar, ora mungkin bojone ngelon iki jine. Yo pernah. Berapa porong atau sapi? Los. Teng mriki enten mboten wong sugih pelit. Dengan santai mawon. Lak ning donya niku wong sugih menangan, apa-apa dhisik. Gawe omah dhisik. Tuku mobil? Dhisik. Mangkat kaji? Dhisik. Mantu? Dhisik. Mati? Cangkemmu. Lah wong kere niku ning donya kalah, gawe omah keri. Tuku mobil? Keri. Munggah kaji? Keri. Mantu? Keri. Tuku HP? Keri. Orang mung keri, ngenteni sekenan kok. Tapi ingatlah, sesuk kuwi ning akhirat sing menangan kuwi wong kere. Ayo tak takon. Sing mlebu surga dhisik wong sugih apa wong kere? Kere. Jenengan ngerti, kaceke pirang taun? 500 taun. Iyo ngen kapok. Ngono. Sesuk sing kere niki wis mlebu surga, wis ngopa-ngopi, udak-udut, rokok-rokok, modian madieng, kromas kramas, koda sadus kelan. Sing sugih ndelongok ngenteni. Lawai. Tapi ingat, wong kere niku duwe hak prerogatif ngajak wong sugih mlebu surga. Wong sugih sing kados napa? Sing diajak mlebu surga karo wong kere, wong sugih rikala ning alam donya gelem ngopeni wong kere. Ka sapa kae wong sugih? Gus Miftah. Jak mlebu surga ngopeni suratin, Cek. Ora rewel. Tapi lah ana wong sugih ning alam donya ora gelem ngopeni wong kere. Akhire sesuk ning akhirat niku ngemis-ngemis karo wong kere. Mbok aku diajak mlebu surga. Dipredingi karo wong kere. Pret. Kowe biyane pelit kok. Mila kula pengajian wong sugih karo wong kere. Lu seneng ngaji karo wong kere. Wong kere iki lak ngaji nyuwun nang kene lungguh sak sae ra apa-apa. Lungguh ning ngarep panggung tungkae slonjorke. Aku ora apa-apa kok. Wong aku batin apa ora rumangsane tungkae mlethek-mlethek. Ra rewel. Ya Allah, tungkae. Iki malah mencek nang kene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya tuh aja. Tanpa ekspresi. Eh? Oh, bojone minak jingle. Minak jingle miring pinak jenging monggo. Pas ya. Wong sugih karo wong kere niku lak diajak seduluran nyenengke sinten? Kere. Wong kere iki grapiake ra umum. Wong sugih lak takoni jawabane mung sak kecap. Dari mana, Bu? Belakang. Mau ke mana? Depan. Rumahnya di mana? Enggak di bawah. Lah cangkem cangkem. Jajal wong kere, mulai ke pasar ketemu Pak Lurah. Saking pundi Bu, ngaten Pak Lurah. Kula saking peken Pak Lurah. Halo Pak Lurah, sareki napa-napa larang, ndok larang, beras larang, lombok larang. Dah tok wong kula ta peken ketemu Pak Kiai, Pak Lurah, kamangka kula ra jilbaban. Kan saya malu. Halah, sing takon sapa? Wong kere lomo, los cangkeme wong. Wong sugih karo wong kendel niku nyuwun sewu. Wong sugih karo wong kere niku kendel sinten? Wong kere. wong sugih niku jireh-jireh. Buktine apa? Omahe dipageri dhuwur-dhuwur. Lah wong kere ora ana omahe sing dipageri. Ya sing dipageri apa? Mangane kurang kok. Wassalam. Wong kere iki omahe pagere luntas. Wadiake. Tak takon terakhir. Wong sugih karo wong kere dongone mandi sinten? Wong sugih kuwi pinter golek duit tapi dongone ora mandi. Wong kere kuwi dongone mandi tapi ra pinter golek. Mila kerene awet. Ana sing takon kula. Lah wong kere niku dongone mandi, ngapa ra ndongake awake dhewe? Ora iso. Contohnya apa? Ulo. Ulo ini kan duwe upas. Tapi rak nyuwun sewu, upase ulo ini mandi lak di nyembur liyane. Tapi orang ada ulo mati kelelek kena upase. Ini lah jaringan belok. Wong sugih karo wong kere biasanya potensi nakale anak. Niku biasanya sing nakal anak e wong. Sugih. Kok ana wong sugih anake apik niku ana sebabe. Mergo wong sugih biasa ngopeni wong kere, akhire wong sugih oleh dongane wong kere. Mila wong sugih dadi apik keluargane. Hubungane iki ngono. Lah kowe sugih pelit ngopo? Sugih pelit pengajian mau pamer, ndase ra gatel dikukuri men gelange ketok. Wong ya teko iki. Jilbabe coklat biasanya. Oh, lah tenang ini lelos. Anda sira gatel kukur iki. Jilbabe dibuka men kalunge ketok. Ngono oh, wong kene. Anduwe emas manggone ning untu. Pengajian merenges. Men ketok untune. Lah wong kere iki pengajian nyenengke, lungguh duwe ngarep panggung tungkae slonjorke ngono ta. Tangane dikempit. Ngopo wong kere lak ngaji tangane dikempit, khawatir gelang karete ketok. Los. Mila muga-muga kanthi santunan yatim piatu dan duafa di peringatan tahun baru Islam niku ndadekke kita posisi masing-masing. Sing diinginkan Kanjeng Nabi cuma tiga. Sing duwe ilmu, mangkana lahu ilmun, faliyata sodak bi ilmi. Rungokna tenanan, iki inti pengajian. Delokan. Mung telu. Malah muga-muga keri matamu. Pengajian amplop ora jelas kelangan ate aku. Aku lah. Pamora. Urunane jenengan sesuk meneh lek ana pengajian ana telu. Sampai ta iki. Lah aku ki ning panggung ngene salah ngene salah. Mosok kon ngene. Wassalam. Urunane telu. Mangkana lahu ilmun sing duwe ilmu. Faliyata sodak bi ilmihi sedekah kelawan ilmune mulang. Wa mangkana lahu malun sing duwe bondo. Faliyata sodak bi malihi sedekah kelawan bondone nyumbang. Wa mangkana lahu kuwaton orang duwe ilmu, orang duwe bondo, duwene tenaga. Faliyata sodak bi kuwatihi sedekah kelawan tenagane rewang. Dadi lek ana pengajian meneh pilihanmu mung telu. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Ora rewel. Ora nyumbang cangkeme cerewet. Wong yo teko iki. Ning cerewet kelopo ketok yo. Ya